Kolose pas 3. Punika winanipun semeton, yening semeton sampun ketangiang sareng ide Sang Kristus, ulatije paindikan-paindikan sane wenten ring swargan, ring genah ide Sang Kristus melingge, ring singe sane sane mawisese, ring tengen ide Sang Yang Widiwase. Telebang je mekayunin paindikan-paindikan sane wenten ring swargan, sampunang paindikan-paindikan sane wenten ring jagate. Santukan semeton sampun padem, tur urip semetone sareng ide Sang Kristus sejeroning ide Sang Yang Widiwase. Urip semetone sane sujati ingih punike ide Sang Kristus, tur benjang wekas rikala ide Sang Kristus mepekan tenang raga, semeton taler pacang sareng kepekan tenang, semalihe pacang pulih duman sejeroning keluihan idane. Punika winanipun, semeton patut ngemademang indrian jagate, sane ngewawo semeton, minekadenipun, mececabulan miwah seluwiring indria sane cemer, pepineh sane kaon, semalihe lobo angkare, santukan lobo angkare punike, mapi teges nyungsung dewo-dewo. Sawetning pidukan ide Sang Yang Widiwase, pacang ketibakang ring anake, sane tungkas ring ide, melantaran paindikan-paindikane sane kadi asah punike. Sane rien semeton urip setinut ring indriane sane kadi asah punike, sane ngewawe urip semetone. Nanging sane mangkin, semeton patut ngutang seluwiring paindikan sane kadi asah puniki, minekadine, pedih, sengitan, pisune. Indik memisuh wiaden mebebaosan sane cemer, sampunang je naonin medal saking cangkem semetone. Sampunang je kantos wenten ring pantaran semetone, sane saling bobabin. Santukan semeton sampun ngutang urip sane lawas miwah parisolahnyane. Tur sampun ngerangsuk urip sane anyar, sane tansah ke anyarang antuk ide Sang Yang Widiwase, sane ngardi manusane, setinut ring lawat idane. Mangde semeton preside moleh keweruh sane sujati ngeniang indik idane. Dadosipun, tan wenten malih binanipun bangsa boyo Yahudi, wiaden bangsa Yahudi, anak sane mesunat, miwah anak sane tan mesunat, jadme sane tan uning ring adat, wiaden jadme biadab, ruang tatadan wiaden anak merdeka, nanging makesami sampun ketunggilang sejeroning ide Sang Kristus, tur ide Sang Kristus melingge ring ipun makesami. Semeton sampun dados kaulan ide Sang Yang Widiwase. Ide sayang ring semeton, tur sampun nyelik semeton dados druwen idane. Punika awinan, semeton patut ngagem kapitresnan miwah kepiolasan, andap asor, dharma sadu miwah sabar. Semeton patut saling tulungin miwah saling aksamayang, rikalaning wenten sane sekel kayun arepe ring semeton nyane sane lianan. Semeton patut saling aksamayang sekadi ide Sang Yang Widiwase sampun ngampurayang semeton. Malihe, sane utamaan ring sekancan paindikane punike makesami, tan lian wantah kapitresnan sane nunggalang seluwiring paindikan sejeroning petungilan sane sampurne. Kerahayuan paican ide Sang Kristus patut tansah nguawe manah semetone, santukan semeton sareng sami sampun kesengin antuk ide Sang Yang Widiwase, dados merago tunggal sejeroning kerahayuane punike. Aturangje panyuksme. Sabdan ide Sang Kristus sane wibuh punike, patut urip ring kayun semetone. Saling ajahin miwah saling pituturin je, mesrane kewicaksanan. Kidung angje kidunge, kidung pujian miwah kidung rohani, luih angje ide sangyang widiwase, mesrana matur panyuksme ring angen semetone. Punapi je sane karyanin miwah baosang semeton, laksana yang je punike sejeroning parap ide sangyang Yesus, sarwi aturang je panyuksme ring ide sangyang widiwase sang aji, melantaran ide sangyang Yesus. Ingih para semeton sane istri-istri, semeton patut setinut ring rabin semetone, santukan kadi asa punike patut ipun solah anake Kristen. Tur para semeton sane lanang-lanang, tresnain je rabin semetone, sampunang je kasar marep ring ipun. Eh cerik-cerike, tinutin je meme bapan ceninge, sawireh keto mule solah anake Kristen, ane keledangin ban ide sangyang widiwase. Malihe, pebuat para semeton wong tua, sampunang je semeton ngawinang alit-alite berangti, mangdane ipun tan kantos memelok. Eh para ruang tatadan, tinutin je pemekel ragane. Ede je ragane ngelaksana yang perintahnyane, dinuju ragane mepadu arep dogen, buat ngeliangang atine, nanging laksana yang je saking nekengati, melantaran baktin ragane teken ide sang penembahan. Apa je ane gaenin ragane, laksana yang je sahe nekengati, buka ragane memarekan teken ide sang penembahan, tusing je buka memarekan teken manusia. Ingetang je, ide sang penembahan lakar mapaice pikoleh teken ragane, ragane lakar nampi pikoleh ane subo sediang ide pebuat kaulan idane. Sewireh pemekele ane sujati, ane panjakin ragane tuah ide sang Kristus. Buine, pebuat anake droake yadian nyen juo iye, ia lakar nampi pikoleh kedruakan nyane, sewireh ide sang yang widiwase lakar nepasin anake mekejang, ban tetepasan ane patuh.